Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa ahsanal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah. Ikhwanul fiddin, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan kenikmatannya, nikmat diberikan kesempatan untuk bisa belajar, nikmat diberi kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kedua perkara tersebut dan tentunya dengan izin Allah, yang akan menjadikan seorang muslim beristiqamah di atas jalannya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula nikmat umur panjang, sehingga dengan umur yang panjang ini insyaallah tak lama lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan, bulan yang padanya terdapat malam Lailatul Qadar, bulan yang padanya turun Al-Quran, bulan yang padanya dilipat gandakan barang siapa yang beramal, bulan yang padanya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, gembong-gembong syaitan dibelenggu, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan kebaikan, sehingga kenikmatan yang sangat amat agung ketika seorang muslim Allah subhanahu wa ta'ala perjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Ikhwanu fiddin, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam seseorang menjalankan semua ibadah dipersyaratkan untuk terpenuhi padanya dua syarat pokok, di mana dua syarat pokok tersebut tiap hari kita baca, tiap hari kita ucapkan. Apa itu dua syarat pokok yang harus dipenuhi ketika seorang muslim menjalankan peribadatan kepada Allah? Yang pertama, syahadah la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini dua syarat pokok yang harus terpenuhi setiap muslim ketika ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak, yang paling benar untuk diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga teringkas dari kalimat tauhid ini, syarat ibadah adalah ikhlas, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam ia beribadah, dalam ia beramal, di mana seseorang tidak dikatakan berla ilaha illallah ketika amalannya kecampuran dengan niat-niat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَمَا أُمِرُوا, dan tidaklah mereka itu diperintah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlisin, ikhlas, lahu ad-din, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala agama ini. Ala lillahi dinul khalis, tahuilah bahwa milik Allah agama yang murni, agama yang tulus, ikhlas, itu yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika sebuah amalan, ketika sebuah peribadatan tercampuri padanya untuk selain Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengganjar dari amalan yang dipersekutukan padanya selain Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsinya, ana aghna syuraka'i 'anis syirki man 'amila 'amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Saya, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan dipersekutukan padanya aku dengan selainku, taraktuhu, maka aku akan meninggalkan dia dan aku juga akan meninggalkan amalannya. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dimana untuk tercipta benar-benar ikhlas dalam kalbu masing-masing kita, ini perkara yang amat sangat berat. Sehingga yang namanya pembahasan tentang niat itu diletakkan di awal ya pas, diletakkan di tengah ya bener, diletakkan di belakang sendiri juga benar. Kenapa? Karena yang namanya niat ikhlas itu dibutuhkan di sepanjang orang menjalankan amalan. Yang namanya niat ikhlas itu dibutuhkan di sepanjang ia menjalankan amalan. Bahkan sampai selesai amalan tersebut, dia pun harus tetap menjaga keikhlasannya. Sebagaimana ketika seseorang sudah bersedekah misalnya, kemudian dia batalkan sedekahnya dengan cara bil manni wal adza, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, jangan kalian menjadikan batal sedekah-sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebutnya atau dengan cara menyakitinya. Sehingga yang namanya ikhlas, niat ikhlas itu perkara yang dibutuhkan di setiap saat. Karena yang namanya kalbu kita itu senangnya bolak-balik, maka kalbu apa yang ada dalam dada kita itu dinamakan kalbun. Kenapa dinamakan kalb? Litaqallubihi, kata ulama. Dinamakan kalb itu litaqallubi karena bolak-balik itu. Sekarang ikhlas, sebentar lagi hilang ikhlasnya, sebentar lagi berkurang. Ini keadaan manusia. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara penting dan pokok yang akan menjadikan rusaknya amalan kita itu tiga perkara. Yang pertama, hubbul lidzatul hamd, senang untuk dipuji. Yang kedua, firar min dzammin nas, lari dari celaan manusia. Yang ketiga, tamak fima fi aidin nas, rakus dengan apa yang ada pada manusia. Tiga perkara inilah sumber penyakit yang akan menjadikan manusia itu tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hubbul lidzatul hamd. Manusia itu senang untuk dipuji. Manusia itu senang untuk disanjung. Sehingga ketika ia beramal, sehingga ketika ia beribadah, diperbagus ibadahnya, diperbaiki ibadahnya, tapi bukan untuk Allah. Akan tetapi biar dipuji orang, biar disanjung orang. Maka pujian ini adalah perkara yang akan menjadikan rusaknya amalan seseorang. Tentunya tidak semuanya. Sebagaimana satu hari ketika para sahabat mereka sedang berbincang-bincang membicarakan masalah fitnahnya Dajjal, di mana fitnahnya Dajjal itu sangat amat dahsyat, hidup dalam tempo yang amat sangat sedikit, akan tetapi dia bisa melalang buana ke seluruh dunia kecuali Makkah dan Madinah, menyebarkan fitnah nerakanya, surganya, surganya nerakan, dan seterusnya, sehingga fitnahnya amat sangat besar. Maka kemudian Nabi SAW mendatangi mereka seraya memberitahukan kepada mereka, ala ukhbirukum bima huwa ahsa alaikum indi minal masih ad-dajjal, maukah aku habarkan kepada kalian dengan satu perkara yang lebih aku khawatirkan akan menimpa kalian wahai para sahabat dibanding fitnahnya Dajjal. Maka tentunya para sahabat menjawab mau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sirkus sarair, perkara yang lebih membahayakan akan menimpa kalian dibanding fitnahnya Dajjal adalah sirkus sarair, sirik yang tersembunyi, sirik yang terselubung, di mana kemudian Rasulullah mengatakan, yusallir rajul fayuzayyinu salatahu lima yara minan nadhari rajulin. Seseorang sholat, yang namanya sholat ibadah menghadap Allah Azza wa Jalla, kemudian ia memperbagus sholatnya, memperindah sholatnya. Kenapa? Apakah karena Allah? Tidak, karena dilihat oleh orang. Sehingga ini perkara yang sangat Nabi SAW khawatirkan dibanding fitnahnya Dajjal. Dari sisi mana kok Nabi mengatakan bahwa ini lebih membahayakan dibanding fitnahnya Dajjal? Karena kesirikan model ini bisa terjadi di sembarang tempat, bisa terjadi di sembarang waktu, di masjid, di musola, di rumah, di sembarang tempat bisa terjadi kesirikan ini. Di sembarang waktu, sekarang, besok, mendekati hari kiamat, kemarin, sudah terjadi yang namanya kesirikan ini. Adapun yang namanya fitnah Dajjal, fitnahnya Dajjal, itu hanya akan menimpa pada orang yang hidup di masa tertentu, di waktu tertentu, dan juga apa itu di tempat-tempat tertentu, Sehingga dari sisi ini, sirkus sarair, kesirikan yang terselubung, ini lebih dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak manusia yang memperbagus, memperbaiki sholatnya dikarenakan untuk agar dilihat, untuk agar disanjung, untuk agar dipuji. Yang kedua, firar min dzammin nas, lari dari celaan manusia. Seseorang lari dari celaan manusia, seseorang enggak mau dicela, seseorang takut dicela, sehingga dia perbagus amalannya, perindah amalannya. Untuk apa? Biar orang-orang tidak mencelanya. Biar orang-orang tidak ngelok ke dia. Sehingga dia perbagus ibadahnya, dia perbagus amalannya, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, seseorang tomak rakus dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Manusia punya jabatan, dia perbagus ibadah, sholatnya, amalannya, untuk apa? Untuk agar mendapatkan jabatan tersebut. Manusia punya harta, dia perbaiki amalan-amalannya, untuk apa? Untuk bisa menggapai harta tersebut dan yang lain-lainnya. Ini perkara yang banyak terjadi, banyak menjangkit di kalbu masing-masing kita. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan yang namanya sirkul asghar itu adalah bahrun la sahila lahu. Yang namanya sirik kecil itu adalah samud, bagikan samudra yang tidak bertepi, saking banyaknya. Wa qallama yanju min dzalik, dan sedikit sekali orang yang selamat dari sirik kecil ini. Sedikit sekali orang yang selamat dari sirik kecil ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sehingga ini adalah perkara pokok, perkara dasar yang semestinya kita ingat-ingat, kita perhatikan, senantiasa kita ulang dan kita ulang. Karena sangat beratnya menjaga keikhlasan yang ada dalam kalbu masing-masing kita. Barakallahu fiikum. Cara untuk, atau di antara cara untuk mengatasi semua itu, yang pertama, dengan seseorang berupaya dan berusaha di antaranya menyembunyikan amalannya bila memang memungkinkan, dan ketika memang itu lebih baik di dengan cara menyembunyikan amalan. Sehingga dari sisi inilah puasa itu sebagaimana dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau amalan-amalan selain puasa terkadang dilipatkan sampai 10, terkadang dilipatkan sampai paling 700. Adapun khusus puasa, Allah mengatakan aku sendiri yang akan membalas, artinya tidak terbatas, terserah Allah Subhanahu wa taala mau melipat gandakan sampai berapa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya ibadah puasa itu amalan yang paling enteng untuk terciptanya keikhlasan, amalan yang paling enteng untuk terciptanya keikhlasan. Kenapa? Karena seseorang tidak bisa dia pamer dengan puasanya secara terang-terangan sebagaimana sholat, sebagaimana zakat. Sehingga dari sisi inilah seseorang itu lebih enteng menjaga keikhlasan dengan melakukan apa itu puasa dibanding amalan-amalan yang lainnya. Sehingga karena saking bagusnya amalan ini, wa ana ajzi bihi, dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, besok di akhirat dalam hadis Abu Hurairah yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim tentang hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, man la dirhama wala mata', orang yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan, itu muflis, itu orang yang pailit. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis shalah wa zakah walakin qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza al hadis. Yang disebut orang bangkrut dari kalangan umatku adalah, atau hakikat orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang dengan membawa setumpuk pahala sholat, akan tetapi dia ketika hidup di dunia pernah ngambil harta orang ini dengan cara yang tidak betul, maka pahala sholatnya akan diberikan kepada orang yang pernah didoliminya. Pahala sholatnya akan diberikan kepada orang yang pernah dipukulnya, dan seterusnya. Demikian pula pahala zakat. Dia zakat mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat, tapi karena di dunia dia orang yang zalim, dia orang yang pernah menuduh orang lain dengan tanpa bukti, maka akan diambil ganjaran zakatnya, diberikan kepada orang yang dituduhnya, diberikan kepada orang yang didzaliminya, dan seterusnya. Illa siyam, kecuali ganjaran puasa, kecuali ganjaran puasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberlakukan besok di akhirat seperti amalan-amalan yang lainnya. Tidak akan amalan ganjaran puasa kita diberikan kepada orang lain. Ini karena saking agungnya amalan puasa. Kenapa? Karena amalan puasa itu amalan yang paling gampang untuk terciptanya keikhlasan, karena bentuknya tersembunyi. Sehingga salah satu cara atau kiat untuk menjadikan ikhlas adalah menyembunyikan amalan. Yang kedua, dengan seseorang ma'rifatu ma'addahullahu minan ni'am lil muwahhidi, dengan cara mengetahui perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang ikhlas. Dengan seseorang belajar, dari belajar akhirnya dia ngerti pahala, keutamaan, janji-janji yang Allah akan berikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang ikhlas. Bagaimana keindahan surganya Allah, bagaimana nikmatnya an-nadhar ila wajhillah. Sehingga dengan perkara-perkara ini yang akan mendorong untuk seseorang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Demikian pula sebaliknya, seseorang mengetahui ancaman-ancaman Allah untuk para pelaku kesirikan berupa ancaman nerakanya, yang siksa neraka teringannya sebagaimana hadis di Sahih Muslim, La rajulun yang ta'inu bina laini minan nar yagli minhuma bimahuhu. Seseorang mengenakan sandal yang terbuat dari api neraka karena saking panasnya hingga mendidih sampai ubun-ubunnya. Ketika seseorang benar-benar menghayati, benar-benar memahami hadis ini, tentunya dia akan ketakutan kalau melakukan kesyirikan, kalau beramal untuk selain Allah Azza wa Jalla. Perkara yang setelahnya, dengan seseorang ma'rifatu ma yafirru minhu syaitan, mengetahui perkara-perkara yang dengannya syaitan itu lari dari kita, mengetahui perkara-perkara yang dengannya syaitan itu lari dari kita. Karena sumber kesirikan itu datangnya ya dari setan itu. Maka dengan kita belajar mengkaji perkara-perkara yang dengannya setan bisa lari, itu perkara yang akan menjadikan mudahnya untuk tercipta keikhlasan. Apakah dengan mulazamatu zikrillah, terus-menerus berzikir kepada Allah, zikir pagi, zikir sore, al-qiru rawatib, habis sholat dan seterusnya, berupaya untuk senantiasa lisanuka rotban min dzikrillah, berupaya untuk senantiasa lisan ini basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi tempat-tempat di mana bercokolnya syaitan. Kemudian yang setelahnya, dengan seseorang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa a'udzubika an usyrika bika syai'an la a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari melakukan kesyirikan dalam keadaan aku sadar kalau itu syirik. Demikian pula aku mohon perlindungan kepada-Mu dari melakukan kesyirikan dalam keadaan aku enggak tahu kalau ternyata itu kesyirikan. Ini doa yang semestinya diulang dan diulang. Kemudian juga kiat yang lain, dengan seseorang berupaya untuk belajar agar tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, agar ngerti maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diantara penyebab kesyirikan itu adalah seseorang minta dipuji oleh orang yang kaya, minta disanjung oleh orang yang berpangkat. Padahal kalau kita benar-benar menghayati, memahami Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, semua selain Allah adalah kecil, remeh, lemah. Ketika seseorang misalnya firar min dhammin nas, takut kok dicela manusia, kamu lebih takut untuk dicela Allah atau lebih takut untuk dicela manusia? Di mana manusia tidak bisa mencegah apa yang Allah Ta'ala timpakan kepadamu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bisa mencegah apa yang manusia akan timpakan kepadamu. Ya, semestinya seorang itu lebih takut kepada Allah dibanding takutnya kepada manusia. Barakallahu bikum. Kemudian mungkin perkara yang terakhir yang hendak kita sampaikan, yang insya Allah kemarin sudah disampaikan ketika membahas fikih puasa, kan, tapi kita cuma sebatas mengingatkan karena ini perkara yang sangat penting. Sebagaimana yang kita ulang dan kita ulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajjah ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, semua omongan yang diharamkan, wal amal bihi, dan semua perbuatan yang diharamkan, falaisa lillah, maka Allah subhanahu wa ta'ala enggak butuh dalam ia meninggalkan makan dan minum. Diambil dari hadis ini kata Syekh Albani rahimahullah bahwa pembatal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pembatal-pembatal madiyah, yang kedua pembatal-pembatal maknawiyah. Pembatal-pembatal madiyah kita sudah paham, kita sudah ngerti, dan itu lebih enteng untuk ditinggalkan. Tidak makan, tidak minum, tidak mendatangi istrinya dan seterusnya, itu lebih enteng, gampang untuk ditinggalkan. Yang kedua pembatal-pembatal maknawiyah, pembatal-pembatal puasa yang sifatnya maknawi. Apa itu? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Bahkan pembatal-pembatal maknawiyah ini kata Syekh rahimahullah, ahamu, lebih penting dibanding pembatal-pembatal yang madiyah. Seseorang dilarang ghibah, dilarang namimah, dilarang berkhianat, dilarang dusta, dilarang melakukan semua perbuatan yang diharamkan ketika berpuasa. Sehingga kalau di hadis ini dimaknakan letterleknya sebagaimana ini yang pendapat di antara ulama, barang siapa yang bulan puasa kok bohong, maka puasanya batal. Kalau kita memaknakan hadis ini secara letterleknya, dan memang ada ulama yang berpendapat demikian, Allah enggak butuh puasa orang yang bohong. Seakan-akan demikian. Sehingga ini perkara yang semestinya menjadi perhatian masing-masing kita. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in sabaka ahadun aw qatalahu, fayaqul ini shaim, ini shaim, ini shaim." Adakan ada orang yang mencelamu, mencacimu, jangan kau balas celaan itu. Jangan kau balas cacian itu. Enggak boleh mengucap mencaci, enggak boleh mencela. Ucapkan ini shaim. Kalau enggak dengar, ulangi lagi. Kalau enggak dengar, ulangi lagi, diperkeras. Atau demikian ketika pula ada orang yang auqatalau, enggak ngajak kelahi denganmu, katakan saya baru puasa. Katakan sekali lagi, saya baru puasa. Enggak boleh orang sedang berpuasa kok berkelahi. Sekalipun memang mayoritas ulama berpandangan bahwa makna dari hadis ini tidak sempurna ganjaran puasanya, akan tetapi bagaimanapun itu adalah perkara yang akan mengurangi, bahkan bisa merusak. Sehingga seorang yang berpuasa tidak berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang mengurangi ganjaran puasanya atau merusak puasanya. Seorang yang sedang puasa tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi ganjaran puasanya atau bahkan merusak puasanya. Barakallahu fikum. Dan juga yang terakhir, semestinya untuk kita benar-benar semangat dalam mengkaji, mempelajari apa itu puasa. Karena yang namanya ilmu itu qoblal qawli wal amal. Yang namanya amal apa? Al ilmu qoblal qawli wal amal, itu kaidah dalam seseorang beragama Islam. Berilmu terlebih dahulu sebelum seseorang berucap dan beramal. Barangkali dengan sebab ini yang akan menjadikan diterimanya puasa kita, yang akan membuahkan keluar dari bulan suci Ramadan, hilang dosa-dosanya yang telah lampau, dan mendapatkan predikat seorang yang bertakwa. Makanya Syekh tadi mengatakan aham, pembatal-pembatal yang maknawi itu lebih penting dibanding pembatal-pembatal yang mati, karena memang tujuan dari puasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diterimanya amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.